dan bunda yang selalu menjaga dengan segenap cinta. Ku disayangku dimanja oleh ayah bunda, ku cinta ayah bunda, ku selalu berdoa untuknya. Ku disayang, ku dimanja, kalau sakit ayah bunda yang marah waktu ku bermain. Sebelah mata karena kita.